mama basanti monanga nyose bimia e monte mananga impasie lokola nena miboma yebisa mwana mama ndeko mobali atungamie mabanzo mingi enokina komiboma likolo na sherie.